yutifu bibirin, yang anjing ini itu berkeliling di sekitar sumur. Yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan haus, namun dia hanya bisa berputar-putar di sekitar sumur. Kita mengetahui bahwa untuk mengambil air dari sumur itu membutuhkan alat. Dia harus menimba, karena air yang terdapat di dalam sumur memiliki kedalaman, dan anjing tidak mampu melakukan itu. Qad adla'a lisanahu, dia hanya menjulurkan lisannya. Minal atash, disebabkan karena kehausan. Fanaza'at lahu muqaha, maka wanita pelacur ini melepas sepatunya, al-muq. Dia melepaskan sepatunya, faghufira laha bihi. Maksudnya wanita ini dia melepas sepatu yang dia kenakan, lalu kemudian dia turun. Dia turun ke sumur tersebut sambil mengambil air, yang air itu ditampung di sepatunya dia. Setelah itu dia kemudian mengambil air tersebut dan memberikannya kepada anjing yang kehausan itu. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Faghfir laha bihi. Maka diampuni dosa-dosa wanita ini dengan perbuatan yang dia lakukan. Yang menunjukkan sifat kasih sayang yang dimiliki oleh wanita pelacur ini, wanita pendosa ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa anjing ini ya'kulu thara minal atash, dia memakan tanah disebabkan karena kehausan. Sehingga wanita ini pun ingin memberi bantuan kepada anjing yang dalam kondisi kehausan tersebut, dan itu termasuk amal saleh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rahmatullah. Rahmat Allah jalla wa ala kepada para hambanya. Telah kita terangkan sebelumnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk merahmati makhluk yang lain, merahmati orang lain, bahkan merahmati hewan sekalipun, bahkan seekor anjing sekalipun. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, Allahu jalla wa ala merahmati kalian. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama, Allahu jalla wa ala merahmati hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmah kepada yang lain, memiliki kasih sayang kepada yang lain. Wanita ini merahmati anjing, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan merahmatinya dengan cara mengampuni dosa-dosanya. Dan di dalam hadis ini juga menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, sifat al-maghfirah, bahwa Allah Azza wa Jalla Ghafur Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun, bagi setiap hambanya yang bertobat. Siapa yang bertobat pada waktu diterimanya taubat, Allahu Jalla wa'ala akan senantiasa membuka pintu taubat bagi mereka yang melakukannya. Apabila dia melakukan taubat tersebut dengan taubat nasuha, sebesar apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, tidak ada kata terlambat dalam hal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosanya. Dan hadis ini juga merupakan dalil, sama seperti hadis yang sebelumnya, ini adalah merupakan dalil yang menguatkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tapi kondisi seorang pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Jalla wa ala menghendaki, maka Allah mengampuninya. Menyelisihi keyakinan kelompok khawarij yang menganggap pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam, kekal di dalam neraka. Kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar berada di antara satu dari dua kedudukan. Dia bukan muslim, bukan pula kafir, tapi satu kedudukan. Dan di dalam neraka kekal. Hukum yang mereka berikan kepada pelaku dosa besar sama seperti kelompok khawarij. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membantah pemahaman mereka bahwa di antara hamba-hamba Allah Jalla wa Ala ada yang melakukan dosa besar, bahkan dia melakukan perbuatan zina, bahkan dia pelacur. Namun jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah Jalla wa Ala mengampuni. Namun bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi seorang hamba. Ada yang diampuni oleh Allah, ada pula yang tidak diampuni dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala yang Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan ampunan dan siapa pula yang disiksa oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini, anjuran untuk mengasihi makhluk, merahmati makhluk, bahkan kepada hewan sekalipun. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Seekor kambing apabila engkau merahmatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kamu. Dan bahkan engkau merahmati hewan yang hewan ini bukan termasuk hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi, termasuk hewan yang haram hukumnya memakannya, seperti anjing atau seperti yang lainnya, hewan buas misalnya. Engkau merahmatinya, maka seseorang mendapatkan keutamaan, seorang mendapatkan pahala. Bahkan hewan yang sama sekali gak ada pahala dan tidak ada keutamaan ketika memeliharanya, seperti anjing misalnya, gak ada keutamaan memelihara anjing, yang ada malah sebaliknya menghapuskan kebaikan seorang hamba dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ikhtana kalban laisa bikalbi mashiyatin aw dhariyatin naqasa kulli yawmi min amalihi qiratan." Barang siapa yang memelihara seekor anjing bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun, bukan pula dengan tujuan untuk dijadikan sebagai hewan berburu, bukan dengan tujuan itu, dipelihara seperti dia memelihara kucing misalnya, tapi dia memelihara anjing, anjingnya bolak-balik masuk rumah, masuk keluar rumahnya, dia pelihara, dia kasih makan, ya, bukan untuk berburu, bukan untuk berjaga-jaga, bukan untuk memelihara hewan dia dijadikan sebagai satpamnya misalnya, bukan untuk itu, murni untuk dipelihara. Sebagian anjing itu ada yang dipelihara oleh mereka yang memeliharanya itu dengan harga yang mahal, biaya yang mahal. Harga anjing itu sendiri mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu melarang memperjualbelikan anjing, termasuk hewan yang tidak boleh diperjualbelikan itu anjing. Anjing gak ada harganya. Ketika seseorang memeliharanya, merawatnya di rumahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari berkurang dari amalan solehnya 2 qirat. 2 qirat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan pahala sebesar 1 qirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakannya dengan Bukit Uhud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memperumpamakan sesuatu dan menjelaskan tentang besarnya keutamaan sesuatu, diperumpamakan dengan apa yang disaksikan oleh para sahabat. Nah, Bukit Uhud itu bukit terbesarnya Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang mengantar jenazah, lalu kemudian dia menyolati jenazah tersebut dan mengantarnya sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya, maka dia pulang ke rumahnya sambil membawa 2 qirat. 1 qirat dari pahala itu sebesar Bukit Uhud. Yani pahala yang luar biasa besarnya, melimpah keutamannya. Ini sebaliknya, dia memelihara anjing setiap hari berkurang dari pahalanya 2 qirat, ruginya luar biasa setiap hari loh. Gimana kalau dia melihara anjing setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, tambah lagi malaikatur rahmah itu tidak masuk ke dalam rumah yang di sana ada anjingnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah ada anjingnya atau ada gambar-gambar bernyawa, gambar makhluk hidupnya. Malaikat tidak masuk ke dalamnya. Tapi subhanallah, di dalam hadis ini wanita ini menyelamatkan kehidupan seekor anjing yang gak ada nilainya, yang tidak ada harganya karena gak boleh diperjualbelikan, gak ada harganya, namun dia merahmatinya, dia menyelamatkan hidupnya, dia kehausan, dia memberikan kepadanya air yang kemudian dengannya dia menghilangkan dahaganya. maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pelacur ini. La ilaha illallah. Hadis ini juga menerangkan kepada kita keutamaan membeli minum kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Keutamaan saqyul ma, keutamaan memberi minum, ini termasuk diantara afdalul qurbat, pendekatan diri seorang kepada Allah yang terbaik, beri minum. Memberi minum ini macam-macam. Ya, dia menggali sumur misalnya, lalu kemudian sumur itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dimanfaatkan oleh penduduk yang ada di sekitarnya, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ini termasuk diantara amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Atau engkau memberikan minum kepada seorang, ya, mengambil air lalu kemudian engkau berikan kepadanya, memberi minum kepada orang-orang yang berpuasa, menyediakan air minum kepada orang-orang yang berlalu lalang, memberi minum kepada santri, dan seterusnya. Ini semua termasuk dalam keumuman keutamaan seseorang yang memberi minum. Saya jadi teringat, jazallahu khairan, Al-Ustaz Kamal rahimahullah, beliau yang merintis dan beliau yang menjadi sebab bersama dengan ikhwan-ikhwan yang lain, yang menjadi sebab dibangunnya pondok pesantren yang ada di kilometer 22. Jazakallahu khairan. Di masa beliau itu, mereka, beliau dan ikhwan-ikhwan itu membuat sumur bor. Masya Allah, mengeluarkan air yang dinikmati, pondok menikmatinya, bahkan penduduk yang ada di sekitarnya sampai sekarang gak pernah habis. Barokah itu, keberkahan itu termasuk amal jariah. Oleh karena itu termasuk diantara amalan saleh, hafrul abar, menggali sumur. Orang yang mengeluarkan uangnya untuk membuat sumur bor misalnya, atau membuat sumur yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin, keutamaannya besar sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbatan 'ala dhama' saqahu Allahu yawmal qiyamati min ar-rahiqil makhtum." Siapa saja seorang mukmin yang memberi mukmin yang lain syarbatan, seteguk air minum, satu teguk air minum syarbah, walaupun seteguk, ala dhama, disebabkan karena dia kehausan, ada yang haus, kami berikan kepadanya air minum, dia menikmatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya pada yaumul qiyamah minar rahiqil makhtum, dari ar-rahiq al-makhtum, dari minuman surga. Asal makna dari ar-rahiq itu, ar-rahiq itu khamr. Tapi kan khamr di dalam surga bukan seperti khamr di dunia. Ini khamr murni, tidak memabukkan. Yang ladzatan lisyaribin, kelezatan dan kenikmatan bagi seorang yang meminumnya. Khamr di dalam al-jannah, makhtum yang betul-betul terjaga, terjaga kemurniannya, terjaga kebersihannya. Ya. Jadi maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan keutamaan memberi minum seorang yang kehausan. Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan memberikan kepadanya minum dari minuman al-jannah. Kalau ingin mendapatkan minuman di dalam al-jannah, ya pastilah masuk ke dalam al-jannah, masuk surga. Artinya amalan ini termasuk di antara amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini termasuk amalan salih. Kata para ulama, hadis ini bersifat umum. Apakah engkau memberikan kepada manusia atau engkau memberikannya kepada hewan? Hadis ini umum. Memberi minum untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga dari seseorang atau hewan yang dalam keadaan kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan keutamaan diberi minum dari minuman yang lebih baik dari minuman dunia, yaitu minuman di dalam al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa suatu ketika beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat afa atasaddaqu anha, wahai Rasulullah, ibuku meninggal, apakah boleh aku bersedekah atas nama ibuku? Jadi dia bersedekah, dia berbuat baik, tapi sedekah itu pahalanya dikirimkan untuk ibunya. Apakah boleh? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Boleh." Lalu dia bertanya lagi, "Fa ayyu shadaqati afdal?" Lalu sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saqiyul ma," memberi minum. Memberi air. Al-Qurtubi rahimahullah, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fadalla ala anna saqiyal ma' min a'zamil qurubati 'inda Allah ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa memberi air, memberi minum, termasuk di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung, yang paling mulia. Allahu Akbar. Amalannya ringan, tapi pahalanya besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qurtubi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul A'raf ketika menyebutkan tentang penghuni neraka yang meminta sesuatu kepada penghuni surga. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ketika penghuni neraka mereka berteriak memanggil penghuni surga, kata mereka, tolong berikan kepada kami air, kami ingin meminum air. Minuman di dalam neraka enggak menghanguskan, membakar kerongkongan. Maka mereka meminta kepada ahlul jannah, berikan kepada kami air atau sesuatu yang Allah berikan kepada kalian dari rezeki. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir. Al-Qurtubi rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, wa fi hadhihi al-ayati dalilun 'ala anna saqiyal ma' min afdhalil a'mal. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa saqiyul ma', memberi minum, memberi air, termasuk di antara amalan yang paling afdhal, yang paling mulia. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, mungkin kadang-kadang kita sedang bareng melakukan perjalanan safar, ya, bawa air, membagikan air, berikan. Engkau memberikan kepadanya, itu termasuk di antara amalan yang paling afdal. Seseorang di, kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu kan banyak air zam-zam disiapkan. Nah, di antara mereka itu ada yang, ya, itu kan sudah gratis memang. Gelasnya pun sudah siap di situ, tinggal diambil, ya. Tinggal dibagikan tuh. Berikan kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, dibagikan. Antum mendapatkan keutamaannya, termasuk bagian dari saqiyul ma. Maka banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dakhalatin nar imra'atun fi hirratin habasadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam neraka seorang wanita disebabkan karena kucing yang dipenjarakannya. Disebabkan karena kucing yang dia penjarakan, yang dia kurung. La hiya at'amatha, dia tidak memberi makan kepadanya. Wa la hiya arsalatha, dan dia tidak melepaskannya. Ta'kulu min khashashil ardi, dia tidak melepaskannya untuk memakan khashash. Khashash al-hasyarat al-hawam, serangga-serangga yang ada di muka bumi. Ada sebagian mengatakan yang dimaksud khashash sigar tayr, burung-burung kecil. Hadis ini yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang bahayanya melakukan perbuatan keburukan, yang itu adalah merupakan lawan dari sifat rahmah, kasih sayang. Kalau hadis sebelumnya menjelaskan tentang besarnya keutamaan seorang yang memiliki sifat rahmat kepada yang lain, bahkan kepada hewan, sebaliknya berbuat buruk, melakukan kejahatan, kezaliman, bahkan terhadap hewan sekalipun, menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Wanita ini termasuk penghuni neraka. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia mengurung seekor kucing dalam keadaan kucing itu terkurung tidak diberi makan sampai kucing ini mati. Sampai kucing ini mati. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwa pernah suatu ketika neraka itu terasa dekat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Pernah ada kondisi-kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, termasuk ketika peristiwa kusuf, peristiwa gerhana. Beliau kemudian berkhutbah, termasuk yang beliau sampaikan bahwa aku melihat surga dan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan neraka itu, kata beliau, wa ra'aitu imra'atan takhdishuha hirratun laha. Dan aku melihat ada seorang wanita di dalam neraka dicakar oleh kucing miliknya. Dicakar oleh kucing miliknya. Maka aku bertanya, ada apa wanita ini? Kenapa dia dicakar oleh kucing? Maka mereka mengatakan, habasatha hatta mata ju'an. Dia mengurung kucing itu ketika di dunia hingga kucing ini mati dalam keadaan kelaparan, kehausan. La hiya at'amatha wa la hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ard. Dia tidak memberi makan, dia juga tidak melepaskannya, membiarkannya mencari dan memakan dari serangga-serangga yang ada di muka bumi. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari melakukan perbuatan kezaliman bahkan kepada hewan. Bahkan kepada hewan. Hati-hati wahai para pemelihara hewan di rumah-rumah. Pelihara kucing, pelihara ikan di akuarium, kemudian tidak diperhatikan. Pelihara burung dalam sangkarnya tidak diperhatikan. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kelalaian datang pada saat dia ingin keluar melakukan perjalanan safar, lupa dititipkan ini. Ya. Lupa dititipkan sehingga berhari-hari enggak diberi makan. Pemilik rumahnya tiba, mati semua. Ikannya di akuarium mati, burungnya dalam sangkar mati karena enggak makan, enggak dikasih minum. Hati-hati, kezaliman. Jadi, kalau memelihara sesuatu maka ada konsekuensinya. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama diperbolehkannya memelihara hewan dalam sangkarnya, dalam kurungannya, dengan syarat dia merawatnya. Dia harus merawatnya. Dia beri makan, dia beri minum. Ya. Jika tidak, wah ini bahaya, dosa besar. Dosa besar. Kalau sampai kemudian dia menelantarkannya. Jadi ini termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama bolehnya memelihara itu. Memelihara hewan. Ada yang mengatakan, ya kan tersiksa kalau hewan itu dikurung. Enggak juga. Bahkan ada sebagian hewan dia dipelihara, mungkin dia merasa lebih enjoy mungkin ya, daripada ketika dia dilepas. Repot kalau dia di dalam sangkarnya, itu sudah dijamin ya, sudah mendapatkan jaminan, dikasih makan, dikasih minum. Demikian pula kucing dirawat ya. dia merasa lebih tenang dengan itu. Intinya dia merawat, itu intinya. Dia beri makan, dia beri minum, jangan dia menelantarkannya. Menelantarkan bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, li'alla yattakila ahadun wala yai'asa ahadun. Jadi Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Syihab Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengomentari dua hadis ini. Hadis yang pertama tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Yang kedua tentang wanita yang masuk neraka disebabkan karena kucing yang dikurungnya dalam keadaan tidak diberi makan dan minum. Kata Az-Zuhri, li'alla yattakila ahadun. Agar kemudian jangan sampai kemudian seseorang itu merasa aman terhadap amalannya dia. Ini komentar Az-Zuhri terhadap hadis yang kedua, wanita yang masuk ke dalam neraka. Kata beliau, li'alla yattakila ahadun, jangan sampai kemudian seorang dia bergantung kepada amalannya, dia menganggap dia telah banyak melakukan amalan soleh, nah ini nampaknya masuk surganya jelas gitu, padahal belum tentu. Seseorang sebesar apapun amalan soleh yang dia lakukan, tetap harus ada perasaan khawatir, perasaan takut pada dirinya. Jangan sampai dia melakukan satu perbuatan dosa yang menyebabkan dia binasa. Waliyadzubillah. Ingat kembali hadis sebelumnya, hadis Abu Hurairah, hadis Junduk. Ketika seorang yang ahli ibadah, rajin, semangat beribadah, dia mengatakan kepada pelaku maksiat, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan. Kalimat ini loh. Ya. Ini adalah merupakan haknya Allah. Kenapa dia menghukumi seorang itu tidak diampuni? Dengan sebab kalimat ini menyebabkan dia binasa dunia akhirat. La ilaha illallah. Padahal dia disebut seorang yang rajin beribadah. Maka jangan seorang itu itikal bersandar kepada amalannya, menyangka dengan amalan itu dia mendapatkan tiket free masuk surga. Jangan. Khawatir, seorang tetap harus ada rasa takut, rasa khawatir sebesar apapun amalannya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ada seorang bertanya tentang seorang wanita. Wanita ini rajin sholat, rajin berpuasa, kalau dia bersedekah dalam jumlah yang besar, tapi ada satu dosa yang dia lakukan. Apa itu? Tu'zi jaraha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya kotor. Lisannya tajam terhadap tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal dia ahli ibadah. Dia rajin bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Dia termasuk penghuni neraka. Tidak ada kebaikan. Padahal disebutkan dalam pertanyaan, kebaikannya rajin sholat, rajin qiyamul lail, rajin puasa, rajin bersedekah. Nabi mengatakan tidak ada kebaikannya. Penghuni neraka. Kenapa? Al-idha, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, seorang jangan merasa bahwa dia seakan-akan sudah mendapatkan jaminan, jaminan selamat. Ya. Seorang harus tetap khawatir, takut, takut akan dosa-dosanya yang bisa menyebabkan terhapusnya amalan-amalan yang dia lakukan. Hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan, hadis Junduk. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada orang yang rajin beribadah ini, disebabkan karena penyakit ujub yang terdapat di dalam dirinya, ahbattu amalak, aku hapuskan amalan-amalan salehmu. La ilaha illallah. Jangan sampai kemudian seorang hamba itu termasuk hamba yang ketika dia menghadap Allah membawa pahala yang besar, lalu kemudian Allah menjadikannya seperti debu yang berterbangan, tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu terbiasa mengucapkan kata-kata yang kotor gitu. Celaan, mencerca, melaknat, menyakiti perasaan orang. Itu terasa ringan karena orang berbicara itu kan gratis, free, ya kan? Ada nggak orang berbicara dibayar? Enggak kan? Ringan sekali, ngomong itu ringan. Kata orang apa? Mulutmu harimaumu. Hati-hati, ngomong sembarangan dia yang akan menerkam kamu, menyebabkan kamu binasa. Allahul musta'an. Jadi ini yang dimaksud oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Lalu kata Az-Zuhri rahimahullah, wala yai'asa ahadun, dan agar jangan seseorang itu putus asa. Nah, ini beliau komentari hadis yang pertama tentang seorang wanita penzina yang memberi minum kepada seekor anjing. Artinya, sebesar apapun dosa seorang hamba, jangan dia putus asa dari rahmat Allah. Masih ada kesempatan bertaubat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Walaupun sepanjang hidup engkau tidak mengenal Allah, engkau tidak pernah sholat misalnya, engkau tidak pernah beribadah sujud di hadapan Allah sekalipun, kamu masih hidup di muka bumi ini, masih ada kesempatan. Jangan kamu mengatakan, aduh sudah, saya sudah 60 tahun, saya sudah 70 tahun, selama ini saya enggak pernah sholat, sudahlah, enggak mungkin Allah mengampuni saya. Jangan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatum min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Tinggal dia bertobat. Boleh jadi pada saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang lalu, lalu dia memperbaiki dirinya sampai kemudian dia sampai ke garis yang terakhir, garis finish, dia meninggal dunia dalam keadaan dia beramal saleh. Ya. Dan itu adalah merupakan keutamaan. Maka jangan seorang putus asa. Sehingga dari sini seorang seperti apa yang kita sebutkan sebelumnya, selalu berada di antara ar-raja wal khauf, berharap dan takut. Takut yang menyebabkan dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan, dan dia senantiasa berharap untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.